Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran ini. Pembahasan terakhir tentang tanda-tanda pengganti dari bombas pada tanda rofak. Jadi tanda-tanda rofak sebagaimana disebutkan sebelumnya kemarin ada 4, yaitu bombas, wawu, alif, dan nun. Untuk yang bombas itu merupakan tanda yang asli. Adapun yang lain adalah tanda-tanda pengganti. Dan untuk tanda dhammah, alhamdulillah sudah selesai dibahas sebelumnya. Dan berikutnya insyaallah akan dibahas tanda-tanda yang pengganti tersebut, dimulai dari tanda wawu. Mana sudah dibaca ya sedikit permulaan pada wawu ini. Niyabatul wawi 'anil dhammati. Penggantian wawu dari bomma. Jadi wawu tanda pengganti dari bomma, tanda rofa yang menggantikan bomma. Kemarin disebutkan oleh musannif bahwasanya wawu tersebut menjadi tanda rofa itu pada 2 tempat. Pada 2 tempat, yakni pada jamak muzakkar salim dan pada al-asma'ul khamsah, isim-isim yang 5. Sekarang dibahas pada masing-masing tempat tersebut. Al-awwalu yang pertama, fi jam'il muzakkar salimi, pada jamak muzakkar salim. Wa huwa, yakni yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim tersebut, ma dalla ala salasatin fa aktara, isim yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Ma'a salamati bina'il mufradi, dengan selamatnya atau dengan utuhnya bina'il mufradi, bentuk isim mufradnya. Jadi dengan keadaan yang utuh ya, tidak berubah pada bentuk mufradnya. Wa in syi'ta, dan jika engkau mau, faqul, maka katakan, ma jumi'a biwawin wa nunin. Ini bentuk jamak yang dijamakkan dengan wawu dan nun, dengan cara menambahkan wawu dan nun. Au ya'in wa nunin, atau menambahkan ya dan nun. Au ya'in wa nunin mazidataini, atau menambahkan ya dan nun tambahan. Wa in syi'ta faqul, dan jika engkau mau katakan, ma salima fihi bina'u mufradihi, yaitu jamak yang selamat bentuk mufradnya, utuh bentuk mufradnya ya, pada bentuk jamak tersebut. Jadi kalau dibandingkan dengan jamak yang kemarin sudah dibahas, yaitu jamak taksir, ya, di mana disebutkan pada jamak taksir, di situ bentuk jamaknya mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Untuk yang jamak salim atau di sini jamak muzakkar salim, maka di situ nanti bentuk jamaknya utuh, ya, tidak berubah. Ya, jadi dari bentuk mufrad itu tetap utuh, hanya dengan menambahkan huruf wawu dan nun, atau menambahkan huruf ya dan nun. Ini dicontohkan ya, muslimun, muslimun ya, seorang muslim, ini isim mufrad ya, menunjukkan jumlah 1, satu orang muslim. Zid wawan wa nunan, tambahkan wawu dan nun. Zid ini bentuk fi'il amr ya, tambahkan wawan wa nunan, tambahkan wawu dan nun menjadi muslimuna. Jadi di akhir dari muslimun tambahkan wawu dan nun. Ini. Perhatikan bentuknya muslimun tetap tidak berubah dari mufradnya muslimun, minnya dhamma, sinnya sukun, lamnya kasrah, kemudian ketika ditambahkan wawu dan nun ya, tetap bentuknya tidak berubah. Hadza jam'ul mudzakkar salim. Inilah jamak mudzakkar salim. Ya. Li'annaka zidta wawan wa nunan 'alal mufradi. Kenapa? Karena engkau menambahkan wawu dan nun pada mufradnya. Wa baqiyal mufradu 'ala ma huwa 'alaihi. Dan mufrad itu tetap seperti apa adanya. Ya. Tetap seperti dia apa adanya. Artinya tidak mengalami perubahan. Muslimun tetap muslim. Ya. Harakat sukunnya tetap. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan huruf. Ya. Tetap seperti itu. Kemudian tadi menambahkan wawu dan nun. Ini. Wa in syi'ta faqul, dan jika kau mau katakan innaka jama'tahu ma'a salamati bina'il mufradi. Sesungguhnya engkau menjamakkannya dengan utuhnya bentuk mufradnya. Dengan selamat atau utuh pada bentuk mufradnya. Jadi yang demikian yang dinamakan dengan jama' muzakkar salim. Jadi makna dari salim seperti itu. Utuh. Tidak berubah. Tidak pecah. Jadi seperti pada bentuk mufradnya. Kemudian dari lafadz muzakkar ya, bisa dipahami ya, berarti jamak ini untuk yang muzakkar. Kemarin di pembahasan sebelumnya sudah disebutkan jamak yang muannas, jamak muannas salim. Berarti jamak itu untuk muannas dan bentuknya utuh. Kalau yang di sini jamak muzakkar salim, jamak ini untuk muzakkar dan bentuknya utuh. Ya, tidak berubah dari bentuk mufradnya. Jadi pengambilan istilah sesuai dengan hakikat dari isim-isim tersebut seperti itu. Kemudian di sini ada satu contoh lagi. Ibnun, pada kata ibnun. Jam'uha banuna. Jamaknya adalah banuna, banun. Ibnun satu anak. Satu orang anak laki-laki. Jamaknya adalah banun. Beberapa atau banyak anak laki-laki. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana harta itu tidak memberikan manfaat dan juga tidak pula anak-anak. Jadi harta dan anak-anak itu tidak memberikan manfaat. Ya, terus. Yauma la yanfa'u. Yanfa'u. Malun wala banun. Banuna ya. Pada hari yang harta itu tidak memberikan manfaat dan juga anak-anak tidak memberikan manfaat juga ya. Sekarang perhatikan pada lafaz banun ini. Jadi itu banuna ya, bukan banunun ya, tapi banuna. Jadi ada wawu dan nun di sini ya. Wawu dan nun di sini. Perhatikan. Sepintar ya, hampir sama dengan ini tadi, jamak muzakkar salim. Jadi kaitannya dengan jamak muzakkar salim, pada banuna ada wawu dan nun tadi. Perhatikan penjelasan berikut ini. Hal banuna jam'u mudzakkarin salimun, apakah kata banun, banuna atau banun itu jamak mudzakkar salim? Dia jamak, banun itu jamak. Tetapi apakah dia itu termasuk jamak mudzakkar salim? La, tidak. Kenapa? Li'annahu taghayyara mufradu. Karena dia itu berubah bentuk mufradnya. Tadi apa mufradnya? Ibnun. Ibnun menjadi banuna. Kan berubah. Di sini ada hamzah wasal ya. Di sini tidak ada. Di sini baknya sukun, ini baknya fathah. Berarti kan berubah. Berarti dia taghayyar, berubah dari mufradnya. Naam, benar. Ya. Jadi dia bukan jamak mudzakkar salim. Cara kalau disesuaikan dengan pengertian dari jamak mudzakkar salim. Lau qulna, seandainya kita katakan ibnuna, ya. Seandainya tadi ya dari ibnun mufrad kemudian dibentuk jamak menjadi ibnuna. In kana hadza yajuzu fil lughati, jika ini boleh membentuk jamak dari ibnun menjadi ibnuna, ini boleh dalam bahasa Arab, bisa ataupun boleh. Sa'ara jam'a mudzakkarin saliman, maka dia ini menjadi bentuk jamak mudzakkar salim, ya kan? Kan bentuknya mufrad tetap dari ibnun menjadi ibnuna. Ya, ada hamzah wasal di kasrah, kemudian baknya sukun, kemudian tambahkan waw dan nun di akhir. Berarti dia bentuk jamak mudzakkar salim. Kalau itu boleh. Kalau itu memang ada contohnya dalam bahasa Arab. Ya. Lakin la yuqalu ibnuna. Akan tetapi tidak dikatakan ibnuna. Dalam bahasa Arab tidak ada bentuk jamak ibnuna dari ibnun. Jadi jamak dari ibnun itu tidak dikatakan dengan ibnuna dalam bahasa Arab. Dan ini bahasa Arab. Ya, tadi sumbernya, dalilnya adalah apa? Tatabbu' dan istiqra'. Setelah diteliti, ya, ditelaah dan seterusnya, ternyata jamak dari ibnun itu bukan ibnuna. Sehingga apa? Yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk jamak ini. Walaupun seandainya ini bisa, itu termasuk jamak mudzakkar salim, tetapi ternyata ini bukan bentuk jamak ini. Yaqalu fil lughati banuna, dikatakan dalam bahasa Arab apa? Jamak dari ibnun tadi adalah banun, banuna itu tadi. Ya. Jadi bukan ibnuna tapi banuna itu jamaknya. Laisat jam'a mudzakkarin saliman, dan itu bukan jamak mudzakkar salim. Karena bentuknya berubah tadi. Limadza? Kenapa? Li'annahu taghayyara fiha bina'ul mufradi. Karena padanya itu apa? Bentuk mufradnya berubah. Pada lafaz banuna bentuk jamak ini bentuk mufradnya berubah ya, dari ibnun menjadi banuna, sehingga yang semacam ini bukan jamak mudzakkar salim. Kalau hanya dilihat secara lafaz demikian ya, itu bukan jamak mudzakkar salim. Tapi tidak berhenti di situ tentang isim ini, jelaskan sesudahnya. Lakinnan nahwiyina rahimahumullahu, akan tetapi para ahli nahwu, semoga Allah merahmati mereka, indahum ya, pada mereka ya, masya Allah, sebagaimana apa yang Allah kehendaki, fitnatun, dengan ta ya, bukan dengan ta, filpoknatun ya, kalau filpoknah dengan ta itu maknanya apa? Kepandaian, kecerdasan. Dan tentunya itu juga dari Allah Ta'ala ya, masya Allah ya, fitnatun, kepandaian, kecerdasan yang berasal dari Allah Ta'ala itu apa? Kalau mereka mengatakan ya, ya, para ahli nahwu tadi ya, dengan kecerdasan dan kepandaian yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan idza lam yakun jam'a mudzakkarin saliman, jika lafaz banuna itu tadi dia tidak menjadi jamak mudzakkar salim, tidak termasuk bentuk jamak mudzakkar salim, fal yakun mulhaqan bihi, maka dia hendaknya menjadi mulhaqan bihi, yakni apa, digabungkan padanya. Mulhaq, mulhaq itu digabungkan atau dianggap sama, disamakan. Berbeda, tidak termasuk jamak mudzakkar salim, tetapi dia diikutkan pada jamak mudzakkar salim, digabungkan dengan jamak mudzakkar salim atau dianggap sama dengan jamak mudzakkar salim. Waj'alu misla hadza mulhaqan bi jam'il mudzakkar salim, dan mereka para ahli nahwu tadi menjadikan yang seperti ini, isim yang seperti ini adalah mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Jadi yang dimaksud dengan mulhaq tadi digabungkan atau diikutkan, disertakan atau dianggap sama dengan jamak mudzakkar salim. Asalnya tidak termasuk, tetapi karena sesuatu hal ada kesamaan dengan jamak mudzakkar salim, walaupun dia tidak termasuk, maka dia dianggap sama, digabungkan ataupun diikutkan pada jamak mudzakkar salim, sehingga diistilahkan dengan mulhaq. Jadi tetap tidak disebut jamak mudzakkar salim, tapi disebut dengan apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi ada tambahan kata-kata mulhaq ini. Banuna. Kenapa dia dikatakan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim? Karena ini nanti ada wawu dan nun di akhir tadi, itu yang menjadikan dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wawu dan nun itu tadi kan sama. Dari sisi ininya ada kesamaan dengan jamak mudzakkar salim, wawu dan nun, maka dianggap mulhaq dengan jamak mudzakkar salim tersebut. Idza qala qa'ilun, jika seseorang mengatakan qala muslimuna bi sa'yin mashkurin fi musa'adatil fuqara'i, kaum muslimin itu bangkit ya, berusaha untuk dengan usaha yang disyukuri ya, dalam membantu orang-orang fakir. Al ibaratu sahihatun, ibarah ungkapan ini, kalimat ini sahihah, benar. Qala muslimuna ini jamak mudzakkar salim ya, rokaknya dengan bom, dengan wawu, okay. Wawu dan nun atau wawunya itu yang menjadi tanda rokaknya ini. Qamal muslimuna bi raf'il nun. Qamal muslimunu bi raf'il nun. Kalau dibaca dengan al muslimunu dengan merokakkan nun, dengan membomah nunnya, khata'un, keliru. Li'annaha turfa'u bil wawu, bil wawi, karena dia itu dirofakkan dengan wawu. Jadi yang menjadi tanda rofaknya wawunya ini, bukan rofaknya ini. Wawu itu ya. Baik, berikutnya kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan dari contoh tadi ya, qama muslimuna. Jadi pada kata al muslimuna di situ tanda rafa'nya adalah dengan wawu. Jadi wawunya itu yang menjadi tanda rafa'nya. Bukan wawu dan nun, tapi hanya wawunya saja. Nunnya ini bukan, bukan tanda rafa', tidak termasuk tanda rafa', jadi hanya wawunya saja. Walaupun tambahan pada jamak mudzakkar salim ada dua, yaitu wawu dan nun, tetapi yang menjadi tanda rafa' hanya wawu saja. Nun tidak termasuk tanda rafa'. Ini ya. Jadi bukan dua-duanya, bukan wawu dan nun, tapi hanya wawunya saja. Kan disebutkan tanda wawu, berarti hanya wawunya saja yang menjadi tanda rafa' ini. Kemudian tadi dicontohkan misalnya qama muslimunu, nunnya di dhammah tadi ya. Jadi nun pada jamak mudzakkar salim itu di fathah. Nun tambahan tadi pada jamak mudzakkar salim itu di fathah. Kemudian kalau dia dibaca dengan dhammah bagaimana? Biraf'in nuni dengan merafakkan nun, dengan memberi harakat dhammah pada nun tersebut, khata'un, itu keliru, itu salah. Kenapa? Li'annaha turfa'u bil wawi. Karena ini jamak mudzakkar salim itu dirafakkan dengan wawu. Ini ya. Jadi wawu ini. Jadi nun bukan tanda rafa', sehingga dia tidak dhammah. Dan dia selalu di fathah. Qama muslimina. Contoh yang lain ada kalimat semacam ini, qama muslimina. Khata'un ini juga keliru, juga salah. Li'annaha turfa'u bil wawi. Karena tadi jamak mudzakkar salim itu dirafakkan dengan wawu. Dalam kalimat ini al-muslimun itu rafa' marfu' ya, sebagai fa'il. Ya, maka tadi rafa'nya dengan wawu. Ya, kalau muslimin itu berdiri atau bangkit atau tadi mengusahakan sesuatu. Idzan jam'ul mudzakkar salimu la budda an yurfa'a bil wawi. Jika demikian, jamak mudzakkar salim itu pasti tidak bisa tidak dia harus dirafakkan dengan wawu. Dirafakkan dengan wawu ini. Ya, maksudnya dengan wawu ini. Wala yumkinu an yurfa'a bi ghairi wawi, dan tidak mungkin dirafakkan dengan selain wawu. Jadi tanda rafaknya hanya pada wawunya. Adapun jamak mudzakkar salim bentuk jamak dengan menambahkan wawu dan nun. Ada dua ya, wawu dan nun, dua huruf. Tetapi yang menjadi tanda rafak hanya wawu saja. Nun tidak termasuk. Itu yang pertama. Yang tanda rafaknya dengan wawu pada jamak mudzakkar salim. Kalau di sini nunnya dibilang apa namanya? Ya, dia tambahan. Tambahan. Ya, tidak, bukan tanda rafak, yang sekedar tambahan untuk bentuk jamak mudzakkar salim itu tadi. Dan nanti tentang nun, dia bisa dihilangkan ketika menjadi mudhaf. Mungkin pembahasan di lain waktu ya. Yang jelas, yang menjadi tanda, artinya yang menjadi tanda rafa' itu nanti kaitan dengan jenis i'rab yang lain. Jadi ada i'rab rafa', ya nasab, jar, atau isim itu marfu', isim itu mansub, isim itu majrur. Nah, nanti yang membedakan antara satu dengan yang lain, marfu' dengan yang mansub atau majrur, yang disebut dengan tanda. Jadi yang membedakan satu kata, satu isim yang marfu' dengan yang mansub itu dari tandanya. Jadi yang berbeda pada tandanya. Nanti tadi pada jamak mudzakkar salim kalau rafa' dengan wawu, nanti kalau dia mansub itu dengan ya. Menjadi muslimina. Jadi di situ yang berbeda apa? Hanya pada wawunya sini. Pada ketika marfu' dia dengan wawu, kalau mansub dengan ya. Nunnya kan tetap sama. Nunnya di sini fathah, ini juga fathah, tidak berubah. Sehingga itu tidak menjadi tanda. Yang menjadi tanda itu yang berubah. Di sini wawu, di sini ya. Maka inilah tandanya. Seperti bomah menjadi fathah atau menjadi kasrah. Itu berubah pada bomahnya, pada fathahnya, pada kasrahnya. Adapun nun ini ya, ya tadi sekedar tambahan untuk menunjukkan itu jamak mudzakkar salim. Tidak terkait dengan tanda i'rab. Dan pengertian akhir kata dalam i'rab di sini ditunjukkan bukan berarti harus di akhir sekali, tidak, tapi termasuk yang akhir. Karena di sini sifatnya tambahan ya. Bukan asli, tapi dia tambahan. Maka tidak harus di akhir sekali, tidak, dari satu kata itu tidak, tapi masuk bagian-bagian yang akhir yang menjadi tanda tadi yang membedakan antara satu i'rab dengan i'rab yang lain. Ada lagi yang ditanyakan sebelum dilanjutkan tentang ini jamak mudzakkar salim? Dan tadi yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim juga akan sama dengan jamak muzakkar salim dari sisi tanda i'rabnya. Tadi marfu dengan waw. Rafa dengan waw. Banun. Nanti ketika mansub ya seperti ini, dia menjadi ya menjadi bani. Jadi lafaz bani itu lafaz dia mansub atau masih error banina, banin. Lil banin adalah huruf jar. Maka ini masih error lil banin. Jadi banin itu masih error atau mansub. Kalau marfu'nya ya banun. Jadi dia mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Ini terus kata ini itu apa ada lagi selain? Ada beberapa, tidak hanya ini, tidak hanya banun, tapi ada yang lain, tapi jumlahnya relatif sedikit. Tidak banyak yang seperti ini, tapi ada beberapa. Seperti bilangan ukhud, bilangan puluhan, 20, 20, sampai 90 ya, this on. Ini juga mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Isruna, tis'una, salasuna, 20, 30, 40, sampai 90. Ini maksudnya dengan wawu ini. Nanti kalau mansub atau majrur dengan ya. Jadi isrina, tis'aina, salasina, khamsina. Ya, mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Mulhaq jamak muzakkar salim. Jadi tidak termasuk bentuk jamak muzakkar salim, tetapi dari sisi i'rab ini dia sama dengan jamak muzakkar salim. Yang dimaksud dengan mulhaq. Ada lagi yang ditanyakan tentang ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Tempat yang kedua, tanda rafa dengan wawu, asani, wafil asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima. Al-asma'ul khamsatu, yakni hadhihi asma'u hasrahan nahwiyuna. Ini adalah isim-isim yang dibatasi, ditentukan oleh para ahli nahwu. Wala yumkinu an nazida 'alaiha, dan tidak mungkin bagi kita untuk kita tambahkan padanya. Tidak mungkin kita menambahkan pada isim-isim yang jumlahnya lima ini. Ya. Maksudnya kita tidak bisa menambahkan kemudian jadi 6, jadi 7 atau seterusnya, tidak bisa. Ya hanya 5 itu saja, itu yang sudah ditentukan oleh para ahli nahwu. Tentunya ya, tadi ya, dengan tatabbu' dan istiqra'. Ya, tidak asal-asalan, tapi dengan tatabbu' dan istiqra'. Illa wahidan ukhtulifa fihi, kecuali hanya satu, ya, ukhtulifa fihi, yang itu diperselisihkan padanya. Ya. Ada satu kata, ya, sebagian ahli nanti dijelaskan ya, sebagian itu memasukkan termasuk kelompok ini, sebagian tidak. Lakin al-mu'allifu kufiyun. Ya, jadi mu'allif yaitu Ibnu Ajurum adalah kufiyun. Ya, beliau mengikuti pendapat ahli Kufah, ahli nahwu dari negeri Kufah. Ya ra anna al-asma'a khamsatun, bahwasanya apa? Dia berpendapat bahwa isim-isim ini ada lima. Jadi ahli Kufah berpendapat isim-isim yang seperti ini ada lima. Sehingga disebut dengan al-asma'ul khamsah. Wa Ibnu Malik, ada pun Ibnu Malik, ya, penyusun Alfiyah, ya, Ibnu Malik Basriyun, ya, seorang Basrah, mengikuti pendapat ahli Basrah, ahli nahwu dari Basrah. Ya ra annaha sittatun, yang berpendapat bahwasanya itu ada 6. Ya, ada 6 isim-isim yang semisal itu nanti ada 6. Wa zada fiha hanun, dan dia menambahkan padanya lafaz hanun ini. Jadi yang diperselisihkan satu yaitu hanun. Ada pun yang lainnya, yang lima itu semua sepakat. Lima isem. Sepakat semuanya, baik kufiyun maupun tasriyun. Sepakat lima. Kemudian hanun itu yang diperselisihkan tadi. Kufiyun tidak menganggap ini termasuk. Tetapi kalau tasriyun menganggap ini termasuk. Sehingga ada enam. Sehingga dinamakan al-asma'u sittah. Kalau enaman sittah. Ini. Walakin nadba'u mu'allifana, akan tetapi kita mengikuti penyusun kita yaitu Ibnu Ajurum dalam hal ini, karena yang dibahas kitab ini ya, kita mengikuti beliau yaitu al-asma'ul khamsah di sini yang lima ini. Al-asma'ul khamsatu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Ini isim-isim lima, ada lima ini. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Ya. Dan yang perlu diperhatikan itu hanya pada lafaz abunya saja. Jadi kafnya tidak termasuk. Jadi pada lafaz ininya saja. Abuka dan aku itu saja ya. Kamu, fu, dan du, itu saja. Yang kafnya ataupun malin dalam contoh itu tidak termasuk. Itu sekedar untuk membantu menunjukkan bentuk-bentuk itu tadi. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Jadi ada lima. Nah tadi kalau yang Basriyun menambahkan satu yaitu hanun tadi, nanti menjadi hanuka. Kalau yang berpendapat 6 dari Ahli Basrah tadi menjadi hanuka itu tambahannya. Hadhihi al-asma'ul khamsatu turfa'u bil wawi. Isim-isim lima ini dirofakkan dengan wawu. Dirofakkan dengan wawu. Sehingga tadi ya dibaca abuka, wawu ini. Akuka, amuka, fuka, zumalin. Wawu-wawu tersebut itu sebagai tanda rofaknya, tanda marfoknya. Qala Allah Ta'ala wa lamma fasalatil 'airu qala abuhum, dan ketika kafilah itu berpisah atau berangkat, qala abuhum, ayah mereka berkata, di surah Yusuf ayat yang ke-94, wa lamma fasalatil 'airu qala abuhum, ini abuhum ya, kata lafaz abuhum itu limadza qala abuhum, kenapa Allah Ta'ala mengatakan dengan lafaz abuhum ya, walam yakul abahum, dan tidak mengatakan dengan lafaz aba hum dengan fat dengan alif, li'annahu marfu'un bil wawi, karena dia itu marfu' dengan wawu ini. Ini itu tanda rafa'nya dengan wawu. Idzan al-asma'ul khamsatu turfa'u bil wawi, jika demikian isim-isim yang lima ini dirafa'kan dengan wawu. Dirafa'kan dengan wawu sehingga tadi menjadi abuka, akhuka, kamuka, atau sebagian mengatakan hamuki ya. Kemudian fuka, zu, malin. Abu itu ayah, aku saudara, ayahmu, saudaramu, hamuka. Hamu itu bisa bermakna ipar, bisa bermakna mertua ya. Kemudian fu itu mulut. Kemudian zu yang mempunyai, zu malin yang mempunyai harta, zu almin yang mempunyai ilmu, dan seterusnya. Fuka ya mulut, mu, dan seterusnya. Kalau hanun tadi ini maknanya sesuatu, syai'un, syai'un sesuatu. Apakah cukup demikian? Asma'ul khamsah itu dirofakkan dengan wawu. Ternyata di sana ada penjelasannya, ada rinciannya, ada syarat-syaratnya. Walakin lina'lama annahu labudda fiha min syurubin. Akan tetapi sebab kita ketahui bahwasanya di sana ada beberapa syarat. Labudda harus memenuhi beberapa syarat, tidak bisa tidak. Kalau syarat-syarat terpenuhi, maka tadi hukum ini berlaku. Artinya apa? Dia marfu' dengan wawu. Kalau syarat-syarat tidak terpenuhi, maka hukum ini tidak berlaku. Berarti nanti tanda rafa'nya tidak dengan wawu. Ya. Jadi ada syarat-syarat nih. Asma'ul khamsah dia rafa' dengan wawu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak dengan wawu. An takuna 'ala al-lafzi alladhi qala al-mu'allifu. Ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, antakuna ala lafzi alladhi qala al-mu'allifu. Jadi, bentuk lafaz asmaul khamsah tersebut itu seperti yang diucapkan oleh mu'allif. Ya. Wal mu'allifu qalaha ala annaha mufradun. Dan mu'allif mengatakan bahwasannya itu mufrad. Ya. Lafaznya mufrad. Abu, aku, amu, fu, dan du itu lafaz mufrad. Artinya apa? Bukan jamak, bukan musanna, tapi dia mufrad. Ini syaratnya, syarat yang pertama. Fahud hadza syartan. Maka ambillah ini sebagai syarat antakuna mufradatan, bahwasanya keadaan isim lima tersebut itu mufrad. Ya. Fa in kana jam'an, jika dia itu jamak, mislu aba'u, contohnya aba'u, jamak dari abu tadi adalah aba'u. Fala turfa'u bil wawi, maka tidak dirafakan dengan wawu. Ini aba'u jam'u abin. Aba itu jamak dari ab, ayah. Ini karena dia jamak, bagaimana? Maka tidak dirafakan dengan wawu. Ya. Aba'u kum misalnya. Kalau tadi abuka mufrad ya, kalau jamakan menjadi aba'ukum. Di sini rafaknya mana wawu? Tidak ada wawu. Berarti apa? Rafaknya tidak dengan wawu, tapi dengan dhammah di sini. Wa ma'na'ul jam'i, dan apa jenis jamak ini? Aba ini jenis jamak apa? Taksirun. Taksir. Wa bima yurfa'u, dan dengan apa dia dirafakkan? Jamak taksir, rafaknya dengan apa? Bidhammah, dengan dhammah. Aba'u. Maka dia rafak dengan dhammah. Kenapa? Karena ini jamak taksir. Kembali ke pembahasan jamak taksir sebelumnya. Ya, jamak taksir rafaknya dengan dhammah. Sehingga di sini aba'u rafak dengan dhammah. Syarat yang pertama, kalau itu mufrad berlaku tadi rafak dengan wawu, kalau jamak tidak berlaku. Fala budda an takunu mufradan, maka dia harus keadaannya mufrad. Kemudian tulisan yang hilang di situ ya, asyartu as-sani, syarat yang kedua. Asyartu as-sani, syarat yang kedua. Antakuna mukabbaratan, keadaannya itu mukabbarah. Mukabbarah apa maksudnya? Ya, bentuk yang besar. Maksudnya apa? Bukan bentuk tasghir. Ya, ingat ya, dalam bahasa Arab ada bentuk isim tasghir atau musaghar. Isim yang menunjukkan makna kecil. Ini isim tasghir. Ya, jadi mukabbarah itu maknanya bukan bentuk tasghirnya. Jadi bentuk yang besar, bentuk yang normal gitu ya, bentuk yang asalnya, bukan bentuk yang tasghir. Ini syarat yang kedua. Fa in kanat ghairu mukabbaratin, jika keadaan isim tersebut itu tidak mukabbarah, berarti apa? Bentuk tasghir tadi ya. Fa innaha la turfa'u bil wawi, maka sungguh dia itu tidak dirafakan dengan wawu. Tidak dirafakan dengan wawu. Falau qulta, seandainya engkau mengatakan ja'a ukhayyuka. Ukhayyuka, ini bentuk tasghirnya dari akun ya, menjadi ukhayyuka. Tadi bentuk mukabbarahnya asalnya ahuka, kemudian dibentuk tasghir menjadi ukhayyuka. Saghartuhu, aku mentasghirkannya. Hal arfa'uha bil wawi, kemudian apakah aku merafakannya dengan wawu? Wa aqulu ukhayyuka, kemudian aku katakan ukhayyuka, dibentuk tasghir kemudian dirafakkan dengan wawu sehingga dikatakan ukhayyuka seperti ini. La, tidak. Jadi bukan yang ini. Ya, idza kanat musagharatan fa innaha turfa'u bi dhammati. Jika dia itu bentuknya musaghar, bentuk isim tasghir tadi, maka sungguh dia itu dirafakkan dengan dhammah. Ukhayyu, dengan dhammah ini. Idan fasyartuha antakuna mukabbaratan. Jika demikian, syaratnya adalah yaitu mukabbarah, bukan tasghir. Kalau bentuk tasghir, maka kembali ke asalnya dia rofa dengan bomah. Syarat yang kedua. Asyartu salitu. Yang berikutnya syarat yang ketiga. Tulisannya kan ya, asyartu kemudian asalitu. Syarat yang ketiga. Antakuna mudhafatan. Keadaan isim-isim yang lima tersebut itu mudhaf. Sebagai mudhaf atau menjadi mudhaf. Sudah ya? Artinya apa? Dia mempunyai mudhaf ilaih. Kalau dikatakan mudhaf, berarti pasti punya mudhaf ilaihnya. Disandarkan pada mudhaf ilaihnya. Fa in kanat ghaira mudhafatin, maka jika keadaannya itu tidak mudhaf, fa innaha la turfa'u bil wawi, maka dia itu tidak dirafakkan dengan wawu. Ya, turfa'u bi dhammati, tapi dia dirafakkan dengan dhammah. Syarat yang ketiga, dia mudhaf. Kalau tidak mudhaf, maka rafa'nya tidak dengan wawu tetapi dengan dhammah. Fataqulu matalan, kau katakan misalnya, ja'a abuka, datang ayahmu. Hadza sahihun, ini benar. Ya. Kenapa? Karena abu ini mudhaf. Ya, diidhafakan pada dhamir ka. Jadi ini mudhafnya. Ya. Maka apa? Syaratnya terpenuhi sebagai mudhaf. Sehingga marfu'nya dengan wawu ini. Lakin lau hadistal idhafata, akan tetapi jika engkau hilangkan idhafahnya, fakulta ja'a abun, sehingga engkau katakan ja'a abun. Engkau hilangkan idhafahnya, berarti apa? Tidak ada mudhaf ilaih, hanya lafaz ini saja, lafaz tunggal, bukan idhafah, menjadi abun. Seperti ini, tidak idhafah. La yajuzu an taqula ja'a abu, tidak boleh mengatakan ja'a abu, tidak boleh dengan wawu ya, abu seperti ini tidak boleh ya. Jadi idzan naqulu ja'a abun, jadi dikatakan dengan dhammah abun seperti ini. Wabina nurfa'u abun, dan dengan apa kita rofa'kan abun tersebut? Bidhommi, dengan dhommah. Kenapa? Li'annaha ismun mufradun, karena dia itu isim mufrad. Ya, isim mufrad ya, menunjukkan jumlah satu ya, termasuk apa kemarin? Yang tanda rofa'nya dengan dhommah. Hingga tadi dikatakan ja'a abun, datang seorang ayah ya, seorang ayah datang. Ini syarat yang ketiga, dia harus menjadi mudhaf. Kalau tidak mudhaf, maka tidak memenuhi syarat sehingga tanda rafa'nya dengan dhamma, tidak dengan wawu. Fa idza udhifat, jika isim-isim yang lima tersebut diidhafahkan, hal la budda an takuna mudhafatun ila lidhamir, apakah dia harus diidhafahkan pada dhamir? Karena contohnya tadi kan idhofahnya pada bomir ya, abuka, ahuka, kas itu kan bomir. Jadi kalau dia diidhofahkan, apakah dia itu harus dengan bomir? Au tu'rabu hadal i'rabu sawa'un udhifat ila bomiri ila bomirin al zahirin, ataukah dia di'irab ataukah i'rab ini di'irab sama saja, apakah dia diidhofahkan pada bomir ataukah pada isim zahir, apakah dia diidhofahkan pada dhamir ataupun yang selain dari dhamir? Afsani yang kedua. Yakni apa? Annaha turfa'u bil wawi sawa'un udhifat ila dhamirin mislu abuka au ila ismin zahirin mislu ja'a abu zaidin. Jadi apa? Yang kedua. Pernyataan yang kedua apa? Jadi i'rab ini sama ketika dia diidhofahkan pada dhamir ataupun pada isim dhamir. Annaha turfa'u bil wawi, bahwasanya isim-isim lima ini dirafa'kan dengan wawu. Sama dia diidhafahkan pada dhamir, misalnya abuka ataupun diidhofahkan pada isim zahir. Misalnya abjaha Abu Zaidin. Jadi idhofah pada dhamir maupun idhofah pada isim zahir sama. Artinya apa? Tanda rafa'nya dengan wawu. Yang jelas dia menjadi mudhaf. Ini menjadi mudhaf. Mudhaf ilahnya itu dhamir ataukah isim zahir sama saja. Jadi menjadi mudhaf. Kalau tidak mudhaf maka tadi dia dengan dhamma. Syarat yang ketiga ya. Berikutnya asyartu ar-rabi', syarat yang keempat. Antakuna idhafatuha li ghairiya al-mutakallimi, bahwasanya keadaan idhafahnya itu pada selain dari ya mutakallim. Ya, jadi ini melengkapi yang ketiga tadi. Kalau tadi kan tadi syarat yang ketiga idhafah. Faedah keumumannya begitu, dia harus menjadi mudhaf, diidhafahkan pada mudhaf ilahnya, baik pada dhamir maupun pada zahir. Tapi di sana ada syarat yang keempat terkait dengan idhafah tadi, apa? Bahwasanya dia idhafahnya itu selain pada ya mutakallim. Fa in udhifat ilayya ya mutakallimi fa innaha la turfa'u bil wawi, maka jika dia diidhafahkan pada ya mutakallim maka dia tidak dirofakkan dengan wawu. Jadi idhofah, tetapi idhofahnya pada ya mutakallim. Ya. Dari abu nanti menjadi abi. Ya, ini ya mutakallim. Ini dhamir. Ya mutakallim dhamir ya. Dhamir ya untuk mutakallim, untuk pembicara, untuk ana, saya. Nah, kalau idhofahnya pada ya mutakallim bagaimana? Dia rofaknya tidak dengan wawu. Ini. Jadi syarat yang keempat masih terkait dengan mudhaf tadi. Ya. Apa? Tidak diidhofahkan pada ya mutakallim. Idhofah tetapi tidak pada ya mutakallim. Kalau pada ya mutakallim maka rafa'nya tidak dengan wawu. Misalu idhofatiha ila ya mutakallimi. Contoh idhofah pada ya mutakallim, idhofah isim-isim yang lima tersebut pada ya mutakallim. Takulu, kau katakan misalnya qama abi, ayahku berdiri. Al-ana hiya mudhafatun ila ya mutakallimi, sekarang dia itu diidhofahkan pada ya mutakallim. Fala yajuzu an tarfa'aha bil wawi, maka tidak boleh engkau merofakkan dengan wawu. Tidak boleh misalnya apa seperti ini ya, atau fathanya tidak boleh, tidak bisa seperti ini ya. Jadi tidak dengan wawu tapi langsung menjadi abi secara lafaz ya, menjadi abi dia rofaknya tidak dengan wawu seperti idhofah yang lainnya tadi. Wa idza udhifat ilayya al-mutakallimi, dan jika ini tadi isim-isim yang lima itu diidhofahkan pada ya mutakallim abi misalnya, fa bi ayyi syai'in narfa'uha, maka dengan apa kita merofakkannya ya. Yang seperti ini lantas rofaknya dengan apa? Dengan wawu tidak ya kan? Tidak ada wawu, tidak dirofakkan dengan wawu, lantas rofaknya dengan apa? Dirofakkan dengan apa ini? Narfa'uha bi dhammatin muqaddaratin, kita merofakkan dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Ala ma qabla ya mutakallimi, pada huruf sebelum ya mutakallim. Ini ya mutakallim sebelumnya apa? Ba. Berarti pada saat ini ada dhammah tapi dia muqaddarah. Jadi tanda rafa'nya ini dhammah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Mana amin zuhuriha, yang mencegah tampaknya dhammah tersebut, yang mencegah munculnya dhammah tersebut apa? Istighalul mahalli bi harakatil munasibati. Ya, jadi penempatan pada tempat terhadap harakat yang sesuai. Artinya harakat yang sesuai itu menempati tempat tersebut. Li'anna ya al-mutakallim yunasibuha al-kasratu, karena ya mutakallim ini dia sesuainya dengan kasrah. Ya. Jadi ya mutakallim ini itu sesuainya dengan kasrah. Jadi setiap isim, setiap kata, tidak hanya isim ya, setiap kata yang bersambung dengan ya mutakalim, maka sebelumnya harus kasroh. Karena ya sesuai dengan kasroh. Sehingga contoh ini ya abi, ini ya mutakalim, maka sebelumnya harus kasroh. Karena tadi ya sesuainya dengan kasroh, harus kasroh. Padahal tadi ada dhammah di situ, ya, yang apa yang ngalah, artinya yang kemudian tidak bisa tampak adalah dhammahnya tadi. Ya, jadi dia tidak bisa tampak karena dia ditempati oleh harokat yang sesuai dengan ya tadi, yaitu kasrah. Tidak bisa tampak dhammah karena dia ditempati oleh kasrah ini. Tidak bisa satu huruf dua harokat, ya, salah satu harus dihilangkan atau ditakdirkan tadi. Sehingga dhammahnya yang ditakdirkan yang ditampakkan kasrahnya. Jadi kasrah ini menempati tempat dhammah tadi. Karena dia kasrah sesuai dengan ya mutakalim ini. Ini yang mencegah, yang menahan dari munculnya dhammah tersebut. Kasrah yang sesuai dengan ya mutakalim. Itu tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Termasuk hanya saja tidak apa, bukan yang tandanya dengan wau. Jadi tetap itu termasuk isim-isim yang lima, tetapi dalam kaitannya dengan tanda i'rab, dia tidak termasuk yang tanda dengan wau. Kemudian masih ada dua syarat yang berikutnya. Ini tadi empat syarat ya. Ada dua syarat. Asyartul khamisu, syarat yang kelima. Dan asyartul sadisu, syarat yang keenam. Hanya saja untuk syarat yang kelima, itu khusus pada lafad fu. Tentu saja ada isim-isim yang lima ya. Tapi untuk yang syarat yang kelima ini hanya khusus pada satu lafad ini, yaitu fu. Dan syarat yang keenam juga khusus pada satu lafaz, yaitu nanti du. Jadi syarat yang kelima khusus untuk satu kata, satu isim, yaitu fu. Syarat yang keenam itu juga khusus untuk satu isim, yaitu du. Adapun empat syarat yang sebelumnya, mulai dari syarat pertama, kedua, tiga, dan empat, itu untuk semuanya, untuk kelima-limanya. Dari abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan du. Kelima-limanya itu ada empat syarat ini tadi. Jadi harus terpenuhi semuanya. Kalau salah satu tidak terpenuhi, ya sudah, dia tidak rofa dengan wawu. Dan untuk syarat yang kelima dan keenam pada lafaz fu dan juga du, mungkin kita lanjutkan pada waktu yang datang sama waktu kalau mungkin. Tapi ya bisa dibaca dulu, dipelajari. Hingga nanti ketika dibahas, paling tidak bisa ada gambaran, ya, sedikit banyak ada gambaran bagaimana tentang ini syarat-syarat yang berikutnya ataupun penjelasan-penjelasan berikutnya. Wallahu a'lam, ala pemimpin untuk kekurangan. Malam ini sampai ini dulu, insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.